الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Pada pertemuan yang lalu kita agak mengulang, maka sekarang kita kembali ke pembahasan kita yang seharusnya, yaitu di halaman 153 kalau cetakannya sama, yaitu ucapan Imam Ar-Razian, dua imam yang dua-duanya dari Ar-Rai sehingga nisbahnya menjadi Ar-Razi. Qala, keduanya berkata, walal qitala fil fitnah, dan tidak ada syariat perang dalam fitnah. Hadhihi mas'alatun. Al-qitalu fil fitnah fil fitani la yajuz. Ini satu masalah, kata Syekh Rabi'. Satu prinsip dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnah, yaitu al-qital fil fitani la yajuz. Perang di dalam fitnah itu tidak diperbolehkan. Fiha ahadithun kathirah ta'muru bikasri suyufi wal qasiyi wal autar wal julusi fil buyut. Banyak hadis-hadis yang memerintahkan untuk mematahkan pedang-pedang dan mematahkan busur-busur panah dan anak-anak panah dan senar-senarnya, dan disuruh untuk duduk di rumah masing-masing. Kapan itu diperintahkan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'a sayful muslim 'alal muslim," kalau terjadi pedang kaum muslimin telah mengenai pedang kaum muslimin, maka hendaklah kalian tetap di rumah-rumah kalian, patahkan pedang kalian, patahkan busur kalian, dan patahkan senar-senarnya, putuskan, dan tinggal di rumah. Maknanya jangan ikut-ikutan. Terjadi perang muslimin melawan muslimin, berhenti. Dan itu pernah saya kisahkan bagaimana ucapan seorang sahabat yang mulia, kecintaan Rasulullah SAW, anaknya kecintaan Rasulullah SAW, yaitu Usamah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridhai beliau dan bapaknya. Ketika pernah dalam perang membunuh seorang kafir, ternyata orang kafir itu berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah." tetap ditebas. Karena dia merasa ini orang hanya melindung dari pedangku saja. Begitu Nabi mendengar, Nabi marah. Menegurnya dengan keras. Sampai mengatakan kepadanya, aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Apakah engkau membunuhnya padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah? Sampai beliau ingin beralasan, ya Rasulullah, dia hanya berlindung dari pedangku. Afala syaqaqta batnah? Tidakkah kau robek perutnya, kau robek dadanya, kau lihat hatinya? Artinya itu urusan hati, kamu tidak tahu. Barangkali dia sesungguhnya meyakini, tapi karena dipaksa oleh teman-temannya akhirnya ikut perang. Ikhwan fillah a'azzakumullah, ala kulli hal, asyahid adalah beliau mengambil manfaat dari marahnya Rasulullah SAW ketika terjadi perang Siffin, perang Jamal, dan seterusnya. Ketika terjadi fitnah-fitnah muslimin melawan muslimin, beliau yang selamat. Usamah bin Zaid. Setiap diajak oleh pihak yang sana, dia menjawab, masih terngiang di telingaku ucapan Rasulullah SAW, aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Apakah engkau akan membunuhnya padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah? Pihak yang sana pun ketika mengajak, dijawab dengan sama. Masih terngiang di telingaku ucapan Rasulullah SAW. Apakah engkau membunuhnya padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah? Tidak, demi Allah, aku enggak akan ikut kalian wala kalian. Salam. Dan ini bukti apa yang diucapkan oleh Imam Ar-Razian, dua Imam Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumullah. Walal qitala fil fitnah. Dan tidak ada perintah untuk berperang di dalam fitnah. Fitnah antara muslimin dengan muslimin. Li'annal qital innama huwa lid-dunya laysa lillahi 'azza wa jalla. Kalau muslimin melawan muslimin berarti perangnya karena dunia. Li'anna hadha as-sira' alladhi yajri bainan nas. Karena pertikaian yang terjadi di antara manusia, innama huwa li'ajli dunya, karena itu hanya karena dunia. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh Rabi, at-tasadum alladhi yahsul bainan nas, benturan yang terjadi di antara manusia di dalam fitnah-fitnah itu, hadhihi laisa lillah, jelas bukan karena Allah. Imma berebut kekuasaan, berebut kursi, berebut harta dunia, berebut kemuliaan atau kedudukan. Hadhihi laisa lillah fala tadkhul fi, karena bukan di jalan Allah, bukan karena Allah, la tadkhul fi, jangan masuk di dalamnya. Li'anna hadha as-sira' alladhi yajri bainan nas innama huwa li ajli dunya, karena sira' yang terjadi di antara manusia itu karena dunia, la li wajhillah, bukan karena wajah Allah Subhanahu wa taala, fala tadkhul fi hadhil fitan, maka jangan masuk di dalam fitnah-fitnah tersebut. Apalagi di zaman sekarang sangat terlihat warnanya, sangat terlihat baunya, sangat tercium baunya. Ya, ini bukan karena masalah kebenaran dan kebatilan, hak dan batil, atau karena agama. Tidak. Agama mereka muslimin, sama salat, sama-sama puasa. Bahkan dari sana pekik takbir Allahu Akbar, dari sini juga pekik takbir Allahu Akbar. Demonstrannya bertakbir, polisinya bertakbir. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti jelas urusannya bukan masalah agama. Apa berarti? Ada sesuatu yang lain. Fala tadkhul fi hadhil fitan, maka kalian jangan masuk dalam fitnah-fitnah tersebut. Qala Abu Barzah radhiyallahu taala anhu, ayyamul qital fi ahdi Ibn Zubair. Dikatakan oleh Abu Barzah radhiyallahu taala anhu, di hari-hari ketika terjadinya perang di zaman Ibnu Zubair dan Marwan. Qan ibn a'azakumullah, Ibn Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau dan bapaknya sahabat, dalam keadaan sudah mendapatkan dalil kalau dia dibaiat lebih dulu daripada yang di Syam sana. Tetapi toh tetap saja akhirnya yang terjadi adalah fitnah berdarah. Wallahi inna haula'i lam yaqtatilu illa lid-dunya. Lihat kata Abu Barzah, sungguh mereka tidak berperang kecuali karena dunia, padahal sahabat, anak sahabat. Wa ma dakhala fi hadhihi al-qadhiyah Ibnu Umar. Ibnu Umar tidak ikut-ikutan. Ibnu Abbas juga tidak ikut-ikutan. Siapa lagi yang tidak ikut-ikutan? Tadi yang disebut Usama Ibn Zaid tidak ikut-ikutan. Satu lagi Muhammad Ibn Maslamah juga tidak ikut-ikutan. Mengapa? Karena mendengar ucapan Rasulullah SAW dulu, aqatal tahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Apakah kalian akan berperang membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Pihak sana sudah mengucapkan la ilaha illallah. Pihak sini juga sudah mengucapkan la ilaha illallah. Apalagi Muhammad ibn Maslamah radhiyallahu taala anhu. Beliau bernama Muhammad sebelum masuk Islam. Ini keunikan beliau radhiyallahu taala anhu, karena beliau dari kalangan Ansar, sudah pernah mendengar dari orang-orang Yahudi tentang nabi yang akan datang, nabi yang akan datang sifatnya begini, namanya begini, maka dia namakan anaknya Muhammad dan kemudian masuk Islam. Ikhwan ibn a'azakumullah, dipesan oleh Rasulullah SAW, kalau engkau melihat pedang muslimin melawan muslimin, patahkan pedangmu, naik ke gunung. Ketika beliau meriwayatkan hadis ini, banyak para sahabat yang ikut bersama Muhammad bin Maslamah mengungsi, menjauh dari peperangan muslimin melawan muslimin. Barakallahu fikum, walaupun kita pun yakin bahwa beliau Ibn Zubair beristihad dan istihadnya benar. Kenapa benar? Karena baiat yang sah adalah yang pertama. Kata Nabi, hendaklah kalian berpegang dengan baiatul awal fal awal. Hendaklah kalian berpegang dengan penguasa yang dibaiat pertama kali. Sedangkan yang lebih dulu dibaiat beliau sebelum yang di Syam. Tetapi kita tahu bagaimana Syam dengan Madinah jauhnya. Bagaimana Syam dengan Mekah jauhnya. Sehingga mereka merasa kami lebih dulu. Yang di sini juga merasa kami lebih dulu dibaiat. Sedangkan tidak boleh ada dua khalifah dibaiat. Tidak boleh ada dua pimpinan dibaiat. Maka terjadilah apa yang terjadi. Masing-masing beristihad. Dan terjadilah peperangan atau pertumpahan darah. Sampai terbunuhnya beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Qala wa ma dakhala fi hadhihi al-qadhiyah Ibnu Umar. Ibnu Umar tidak ikut-ikutan dalam masalah ini. Ma dakhala fi hadhihi al-ma'arik kulluha. Demikian pula Muhammad ibn Maslamah wa ghairuhum dan lain-lainnya. Ma dakhalu fi hadhihi al-fitan. Mereka tidak masuk dalam fitnah itu. Bahkan Abdullah ibn Abbas mendengarkan suara adzan dekat dengan pasukan Hajjaj. Pasukan Hajjaj pasukannya Marwan, pasukannya Yazid. Maka dia sholat bersama mereka. Ketika terdengar azan dekat dengan pasukan Ibnu Zubair, sholat bersama Ibnu Zubair. Tidak peduli mau di sana atau mau di sini. Mereka semua muslimin katanya. Dan mereka pun memaklumi. Ini tidak ikut-ikutan. Tetap sholat bersama muslimin. Apakah pihak sana ataupun pihak sini. Radiyallahu ta'ala anhum. Lianna indahum tawjihat nabawiyah. Karena mereka ini mendapatkan bimbingan dari Nabi, yaitu bil bu'di anil fitan, untuk menjauh dari fitnah. Wa adam ad-dukhuli fiha, dan jangan ikut-ikutan di dalamnya. Wa nasma' wa nuti'u liman wallahu Allahu azza wa jal amrana. Berkata lagi kedua imam Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumullah, dan kami ahlus sunnah mendengar dan taat kepada siapapun yang dijadikan oleh Allah sebagai wali, pemimpin-pemimpin kami yang memegang urusan kami. Kami taati. Lianna Allah amarana bi ta'atihim. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mentaati penguasa. Yaitu pada ayat Allah dalam surat An-Nisa ayat 59. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di kalangan kalian. Siapa ulil amri? Al ulama wal umara. Ulil amri adalah pemegang urusan kalian, pemegang urusan dunia kalian, penguasa, pemegang urusan agama kalian, ulama. Maka tafsirnya adalah ulama dan umara. Wala nanzi'u yadan min ta'ah, dan kita tidak melepaskan tangan ini dari bai'at. Kama bayanatil ahadits al-ukhor, sebagaimana diterangkan oleh hadis-hadis lain. La nanzi' yadan min ta'ah, kita tidak boleh melepaskan tangan ini dari ketaatan. Illa idza ra'ainal kufra al-bawwah, kecuali kalau kita melihat kekafiran yang sangat jelas. Thumma la nakhruj illa idza kana 'indana ma yatma'innana, dan kita tidak keluar memberontak, tidak melawan, kecuali kalau kita memiliki sesuatu yang menenangkan kita dari keyakinan. Ala alla tasfik dima' wa la tarbu hadhihi al-mafsadah ala mafsadah wujudu hadzal hakim al-kafir idza kana kafiran. Kalau ternyata benar-benar kafir, dan kafirnya bawah jelas, itu pun kata beliau kita tetap melihat bagaimana maslahat dan mafsadah. Apa maknanya melihat mafsadah dan maslahah? Ala alla tasfik dima, ingat, jangan sampai tertumpah darah, jangan sampai semakin besar masalah, jangan sampai kerusakan semakin besar, dan jangan sampai datang kerusakan yang lebih besar. Dihitung. Ini kafir, tetapi pengikutnya muslimin, pembelanya muslimin, pasukannya juga muslimin. Bagaimana? Dihitung oleh mereka para ulama, bakal terjadi begini, akan terjadi kerusakan lebih besar. Maka disuruh untuk sabar. Sabar dalam keadaan pemimpinnya kafir. Kenapa heran? Rasulullah SAW dan para sahabat di Mekah, siapa tokoh-tokoh pimpinannya? Orang-orang kafir. Setiap para sahabat ingin melawan, ya Rasulullah kita lawan saja. Yang turun adalah ayat kufu aydiyakum. Kufu aydiyakum. Tahan tangan kalian. Tahan tangan kalian. Tahan kalian. Bukan karena ridho pada mereka, tetapi menghitung. 5 orang melawan 500 orang. Konyol. Sudah. Ngalah. Kita hijrah. Hijrah Rasulullah SAW. Mereka para pemberani, bukan para pengecut. Tetapi karena Allah perintahkan untuk kufu aydiyakum, kufu aydiyakum, maka mereka tahan. Tetapi setelah di Madinah, setelah dilihat bagaimana kekuatan mereka, pasukan mereka dan sebagainya, maka diperintahkan untuk berjihad lawan mereka. Berarti bukan tidak perhitungan, perhitungan barakallahu fikum. Bahkan para ulama membahas tentang ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal. Kalau kalian sabar, atau kalau kalian 100 orang yang sabar akan mengalahkan 200. Kalau kalian 1000 orang yang sabar akan mengalahkan 2000. Tadinya, ayat sebelumnya, kalau kalian 100 orang yang sabar, kalian akan bisa mengalahkan 1000 orang yang sabar. 10 kali lipat. Kemudian ada ayat, Al-an khaffafallahu ankum. Sekarang Allah ringankan untuk kalian. 100 orang yang sabar bisa mengalahkan 200. Apa maknanya khaffafa? Diringankan dari sisi apa? Kata para ulama, para ahli tafsir, menukil dari Ibn Abbas diantaranya, bahwa maknanya adalah kalau perbandingannya 1 mereka 10 lawan. Itu yang ayat pertama. Kan berat. Kalau kalian 100 orang yang sabar, bisa mengalahkan 1000. Maka ketika kamu punya 100, mereka 1000. Gimana ini? Harus dilawan. Bagaimana kalau 900, lebih-lebih lagi? Bagaimana kalau 500? Bagaimana? Begitu maknanya. Tetapi ada ayat al-an khaffafallahu ankum, sekarang diringankan. Karena fikum ba'f, kata Allah, karena pada kalian ada kelemahan. Maka kalau satu bisa mengalahkan dua, 10 bisa mengalahkan 20, 100 bisa mengalahkan 200. Artinya ukurannya kalau lebih dari itu, tidak mengapa untuk kalian sabar, untuk tidak melawan atau hijrah, pergi atau bagaimana. Itu ternyata adalah ukuran seberapa kalian boleh untuk hijrah, tidak melawan, dan kapan kalian harus melawan. Ada hitungannya di dalam Al-Quran. Ikhwanuddin a'azzakumullah, kembali kepada kitab dan selanjutnya. Qala al-imaman ar-raziyan wa nattabi'u sunnah wal jama'ah wa najtanibu syudhudha wal khilafa wal furqah. Hendaklah kita mengikuti sunnah wal jama'ah, dan kita menghindari asyudhud wal khilaf wal furqah. Asyudhud dari kata syad, beda sendiri, nyeleneh sendiri di tengah-tengah ahlus sunnah. Wal khilaf, perselisihan, pertikaian. Wal furqah, perpecahan-perpecahan. Ikhwan ibn a'azam lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata Syekh Rabi di dalam syarahnya, nahnu nad'u ilal kitabi wa sunnah. Kita selalu mengajak manusia untuk mengikuti kitab wa sunnah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian berpegang seluruhnya dengan tali Allah, dan jangan bercerai-berai. Nad'ul ummata kullaha ila al-i'tisam bi kitabillahi wa sunnati rasulillah. Kita mengajak manusia, umat ini seluruhnya, agar berpegang dengan kitab dan sunnah. Nad'uhum ila ittiba'i rasulillah. Kita ajak mereka untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nubayyin lahum annallaha harrama at-tafriq. Menerangkan kepada mereka bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan perpecahan. Allah berfirman, innal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka berkelompok-kelompok, lasta minhum fi syai', engkau tidak termasuk mereka sedikit pun. Rasulullah SAW dipisahkan. Engkau wahai Rasul tidak termasuk mereka sedikit pun. Siapa? Mereka yang memecah belah agamanya menjadi bersyiah-syiah, menjadi bergolongan-golongan. Allah juga berfirman, wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kata Allah, tegakkanlah salat. Wa la takunu minal musyrikin, jangan kalian menjadi seperti orang-orang musyrikin. Minal ladina farraqu dinahum, yaitu dari golongan orang yang memecah belah agama mereka sendiri. Wa kanu syi'an, dan mereka menjadi bersyiah-syiah, beraliran-aliran, bergolongan-golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, masing-masing golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Wa naqra hadhil ayat, kata Syekh Rabi, kita bacakan ayat-ayat ini. Jangan berpecah belah, jangan menjadi seperti musyrikin yang memecah belah agama mereka. Naqra hadhil ayat muqinina biha. Kita membacakan ayat-ayat ini dengan yakin. Nara anna 'alal ummati an tajtami'. Kita berpendapat bahwa umat ini harus bersatu. Umat Islam harus bersatu, wa ta'tasim bihablillah, dan mereka semua harus bersama-sama berpegang dengan tali Allah, berpegang dengan kitab was sunnah, berpegang dengan syariatullah. Wa nara annahu la yajuzu hadhihi at-tafriq alladhi hasala fil ummah. Dan kita berpendapat tidak bolehnya perpecahan seperti ini. Alladhi hasala fil ummah, yang terjadi di tengah umat. ila 72 firqah, menjadi 72 golongan. Wa annahu haramun musadimun linusus, perpecahan seperti itu haram dan bertentangan dengan dalil-dalil, bertentangan dengan nas-nas Quran was sunnah, Alkitab was sunnah. Ikhwan fillah a'azzakumullah, jangan justru didukung, jangan justru diridhoi, jangan justru kita berkata tidak mengapa berbeda-beda, kita saling hormat menghormati, itu berarti meridhoi perpecahan. Padahal ayat dan hadis menyatakan pegang tali Allah seluruhnya, jangan bercerai-berai. Artinya siapa yang menyebabkan perpecahan dan bercerai-berai, yang lepas dari tali Allah, yang lepas dari kitabullah, yang lepas dari sunnah Rasulullah, maka mereka ini yang memecah belah. Maka persatukanlah dengan tali Allah, ajaklah mereka untuk kembali kepada tali Allah, ajaklah mereka kembali kepada kitab wa sunnah. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, Rasulullah SAW juga bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajiz, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus, yang terbimbing dengan hidayah. Tamassaku biha, peganglah kuat-kuat. Addu 'alaiha bin nawajiz, gigit dengan geraham kalian. Wa iyyakum muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara-perkara muhdats yang baru diada-adakan, ditambah-tambahkan dalam agama. Karena sesungguhnya perkara yang muhdats, yang ditambah-tambahkan dalam agama adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kapan diucapkan ucapan ini? Kapan diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kalimat seperti ini? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin. Setelah berkata akan terjadinya perpecahan. Fa innahu man ya'ish minkum, kata Nabi, fasayara ikhtilafan katsira, siapa yang hidup di antara kalian nanti akan menyaksikan pertikaian-pertikaian yang banyak, perselisihan-perselisihan yang banyak. Fa alaikum bisunnati, maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Ikhwan fillah a'azzakumullah, itu cara untuk menyatukan umat kembali kepada sunnah, kembali kepada syariah, kembali kepada agama, dengan saling menasehati, saling mengingatkan, saling tawasi bil haqqi, tawasi bil sabr. Fanattabi'u sunnah wal jama'ah, wa nakunu ma'a jama'atil muslimin, wa la nakhruj 'ala jama'atil islam, wa la nufariqhum biqaulin, wa la bi'aqidatin, wa la bi'amalin. Maka kata Syekh Rabi' hafizahullah, kita mengikuti sunnah dan kita mengikuti al-jamaah, wa nakunu ma'a jama'atil muslimin, yaitu bersama jamaah kaum muslimin dan penguasanya. Jamaah kaum muslimin dan penguasanya. Wa la nakhruj 'ala jama'atil islam, tidak boleh kita memerangi jamaah kaum muslimin, memusuhi jamaah kaum muslimin, atau memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. La nufariquhum biqaulin, jangan memisahkan diri dari mereka dengan satu ucapan bid'ah. Mereka semua bilang A, tiba-tiba dia bilang penuh saya B, beda sendiri. Ini syadz yang dikatakan oleh para ulama, man syadza syudza finnar, siapa yang nyeleneh berbeda sendiri dengan kaum muslimin, berbeda sendiri dengan umat Islam, maka orang itu berarti nyeleneh sendiri, tidak mengikuti al-jamaah. Wala bi'aqidatin, jangan pula memisahkan diri dari mereka dengan satu akidah yang berbeda, yang aneh, yang nyeleneh, yang syan. Wala bi'amal, jangan pula berbeda sendiri, memisahkan diri dari mereka kaum muslimin dengan satu amalan, yang syadz. La nata'ata al-asbab allati tuaddi ila al-furqah. Jangan melakukan sebab-sebab, jangan saling memberikan sebab-sebab yang menyebabkan furqah, yang tuaddi ila al-furqah, yang membawa kepada perpecahan. Lakin ma'al asafi kathirun minan nasi yaq'una fil furqah. Tetapi sungguh sangat disayangkan kebanyakan manusia terjerumus dalam perpecahan-perpecahan. Wa yas'auna fi tashtitil ummah, dia berupaya dengan upaya-upaya yang memecah belah umat. Tashtit menjadikan umat syatta. Syatta berbeda-beda. Wa fi tamziqiha, bahkan berupaya untuk merobek-robek pasukan kaum muslimin, merobek-robek jamaah kaum muslimin. Ma'al asafis syadid, sungguh sangat disayangkan. Lakin manhaj ahli sunnati wal jamaah diddu hadihil asalibi kulliha, tetapi manhaj ahli sunnah wal jamaah adalah bertentangan dengan cara-cara tersebut. Ikhwan ibn a'azakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. La nufariquhum biqawlin wala bi'aqidatin wala bi'amalin. Jangan memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin dengan satu ucapan yang berbeda dengan mereka, atau dengan satu akidah yang berbeda dengan mereka, atau dengan satu amalan yang nyeleneh yang berbeda dengan mereka, karena itu bibit perpecahan. Wa ana bi Idris al-Khawlani annahu sami'a Hudzaifah ibn al-Yaman yaqul, diriwayatkan dari Abi Idris al-Khawlani bahwasanya dia mendengar Hudzaifah ibn al-Yaman berkata, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah, dulu manusia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, anil khair, tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'ani syarr, sedangkan aku bertanya tentang kejelekan. Makhafata an yudrikani, karena aku khawatir akan menimpa aku. Faqultu, maka ku katakan, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr. Ya Rasulullah, bukankah kita dulu, di zaman dulu kita masih jahiliyah dan syar. Faja'ana Allahu bihadzal khair, kemudian Allah mendatangkan kebaikan ini, kebaikan Islam. Fahal ba'da hadzal khairi min syar, maka apakah setelah kebaikan Islam ini akan ada kejelekan lagi? Qala na'am, kata Nabi, iya. Qultu wa hal ba'da dzalika syar min khair, kalau begitu, apakah setelah syar yang itu akan ada kebaikan lagi? Qala na'am wa fihi dakhan. Iya, akan ada kebaikan lagi setelahnya, tetapi fihi dakhan. Apa dakhan? Qultu wa ma dakhanuhu? Apa dakhannya ya Rasulullah? Dakhan itu kotor atau kabur atau kabut, ya, ketidakjelasan. Apa ya Rasulullah dakhannya yang membuat tidak jelas, yang membuat kabur? Qala qaumun yahtaduna bighairi hadi ta'rifu minhum wa tunkir. Satu kaum yang mereka mengikuti bimbingan bukan bimbinganku, kata Nabi. Mengikuti huda tetapi bukan hadi, bukan petunjukku, kata Nabi. Ta'rifu minhum wa tunkir, kalian lihat mereka dan kalian mengingkari. Kalian menganggap ma'ruf sebagian mereka, kalian menganggap munkar sebagiannya. Qultu fahal ba'da dzalikal khair min syarr? Berarti itu kabur. Karena ta'rifu minhum wa tunkir. Kamu lihat ini ma'ruf, kamu lihat ini munkar pada satu golongan itu. Kalau begitu, setelah itu kebaikan yang ada dakhonnya, apakah ada syarr lagi? Qala na'am, kata Nabi, iya. Du'atun ila abwabi jahannam, akan muncul setelahnya da'i-da'i penganjur yang mengajak ke neraka jahannam. Man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha, siapa yang mau mengikuti ajakannya akan dijerumuskan ke dalamnya, ke dalam neraka jahannam. Qultu ya Rasulullah sifhum lana, aku katakan, kata Hudzaifah, ya Rasulullah, gambarkan kepada kami. Faqala hum min jildatina, mereka dari kulit-kulit kita. Wa yatakallamuna bi alsinatina, mereka berbicara dengan lidah-lidah kita. Qultu fama ta'muruni in adrakani dhalik, apa yang kau perintahkan pada kami ya Rasulullah kalau aku menemui mereka? Du'at ala abwabi jahannam, berbicara seperti ucapan kaum muslimin, berpakaian seperti pakaian kaum muslimin, tetapi ternyata mengajaknya ke neraka jahannam. Sifhum lana, gambarkan kepada kami ya Rasulullah. Qala hum bin jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina, mereka dari kulit-kulit kita dan berbicara seperti kita. Kata Hudzaifah, kalau aku sempat menemui mereka, apa yang aku perbuat? Talzam jama'atul muslimina wa imamahum, hendaklah kalian berpegang dengan jama'ah kaum muslimin dan penguasanya. Hendaklah kalian tetap bersama kaum muslimin dan penguasanya. Suruh tetap bersama kaum muslimin dan penguasanya. Qultu fa in lam yakun lahum jama'atun wala imam, bagaimana ya Rasulullah kalau enggak ada jamaah, enggak ada imam? Berarti sudah chaos, sudah kacau. Enggak ada penguasa, enggak ada jamaah. Qalat fa'tazil tilkal firaq, tinggalkan semua kelompok seluruhnya. Walau anta'adda bi asli syajarah, walaupun engkau menggigit akar pohon. Hatta yudrika kal maut, sampai engkau mati, sampai engkau didatangi kematian. Wa anta ala dhalik, sedangkan engkau dalam keadaan seperti itu. Wa an ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, anin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man ra'a min amirihim syai'an yakrahu, siapa yang melihat dari amirnya sesuatu yang dia tidak sukai, fal yasbir, hendaklah sabar. Fainahu man faraqal jama'ah, karena siapa yang memisahkan diri dari jama'ah, shibran, sejengkal saja, famat, kemudian mati, illa mata maitatan jahiliyah, kecuali dia akan mati dengan mati jahiliyah. Mati seperti jahiliyah, mati tidak punya pemimpin, mati dalam keadaan liar, mati dalam keadaan asi, bermaksiat. Fahadhari minat tafarruq wasyudud, maka hati-hatilah dari tafarruq, perpecahan, wasyudud, sikap-sikap nyeleneh, wal khuruj anil jama'ah, dan keluar dari jama'ah. Wal jama'ah makana alaihi Rasulullah, dan yang namanya al jama'ah adalah yang dijalani oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Fabi ayyi halin minal ahwal la fil aqidah, jangan nyeleneh, jangan berpisah dengan apapun dari keadaan, tidak dalam masalah aqidah, tidak dalam masalah manhaj, tidak dalam masalah ibadah, tidak dalam masalah politik, tidak pula dalam masalah lain. Wahada amrun yalzamuhul ummah, ini perintah yang diharuskan kepada umat ini seluruhnya. Ulama'an wa hukaman, ulama'nya, penguasanya, wa mahkumin, dan rakyatnya. Perintah ini umum untuk ulama'nya, untuk penguasanya, untuk rakyatnya. Nasallaha an yajma'al ummah ala kitab rabbiha, semoga Allah menyatukan umat ini di atas kitab Rabbnya dan sunnah nabinya. Fa inna fi dhalika sa'adah, karena di dalam perkara ini akan ada kebahagiaan dan kemuliaan di dunia dan di akhirah. Fa aina al-mubadirun ila tahqiqi hadhihi al-ghayah, maka siapakah yang mau bersegera, berlomba-lomba untuk mewujudkan ghayah, tujuan yang mulia ini? والله تعالى أعلم الصواب. جزاكم الله خيرا وصلى الله محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.